الفتاة والحد. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هل يجوز للحاج أن يوكل في الطواف أو السعي أو في كل شيء؟ لا، لا يوكل. الطواف يطاف به محمولا، والسعي يسعى به محمولا إذا كان ما يستطيع المشي، ولا يوكل من يطوف عنه ولا يوكل من يسعى عنه. نعم. Kemudian pertanyaan tentang hukum mewakilkan tawaf dan sa'i. Pertanyaannya, bolehkah seseorang yang menunaikan ibadah haji mewakilkan tawaf atau sa'i atau amalan-amalan haji yang lainnya? Kemudian Syekh mengatakan tidak, tidak boleh mewakilkannya. Karena tawaf boleh dilakukan meskipun ia harus digendong. Demikian juga sa'i boleh dilakukan meski harus digendong jika ia tidak mampu berjalan sendiri. Sekali lagi, tidak boleh mewakilkan tawaf kepada siapa saja yang mau melakukan tawaf untuknya. Tidak diperbolehkan juga mewakilkan sa'i kepada siapa saja yang mau melakukan sa'i untuknya. Wallahu ta'ala alam.